بسم الله الرحمن الرحيم. ها يا أخواننا، أنت يا كو kemarin enggak ngaji. والله ضعيف أنت، الله يهديك. نعم، يا سلمان، ما معنى الربوبية؟ هكذا وبس. ما معنى الربوبية لغة؟ secara bahasa. Abdullah ID. Ma ma'na ar-rububiyyah lughatan? Pemeliharaan wabas. Lughatan ya Abdullah Aidi. Lughatan. Pemeliharaan untuk apa? Dipelihara untuk apa? Untuk apa? Kalau kambing dipelihara untuk disembelih. Nah. Kalau pemeliharaan Allah terhadap alam semuanya. Untuk secara bahasa maknanya ialah pemeliharaan, yaitu yang dengan pemeliharaan itu berjalanlah eksistensi makhluk yang dipelihara. Aywa, barakallahu fiik. Hakadha ya Salman. Sekarang ma makna rububiyyah istilahan? Ya Hamzah. Serta lama kamal ta'anta. Mada ar-rububiyyah istilahan? Ya Jundi. La rububiyyah istilahan. Kalau lughatan maknanya memelihara. Wastilahan madza? Naam. Wa istilahan man ya'rif? Anta. berhak. Allah yang berhak menciptakan. Mencipta itu berhak atau apa? Yang bisa menciptakan. Nah, terus Allah lah yang mencipta, terus nah, wa amadaka wa a'addaka wa razaqaka, begitu. Jadi intinya ialah al-khalqu. Rububiyah itu istilahan asl ma'naha al-khalqu wa tamdidu. At-tamdid, ma makna tamdid? Ya Hamzah, memberi bantuan. Amaddaka, wa a'addaka, wa razaqaka. Itu makna istilahan, makna rububiyah istilahan. Naam. Ya. Man anta ya Abdul Aziz? Mal hadafu bidirasati si hayatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Mal hadaf? Ta'rif hadaf? Hadaf? Al hadaf, tujuan. Ya barakallahu fiik. Untuk kita meneladani Rasul dan aywa. Naam. Dalam bidang apa kita meneladaninya? Dalam segala bidang. Barakallahu fiik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Footnote keempat, Al-Hamish al-Rabi', footnote keempat, halaman 42. Iya. Kullu hadhihi min ayatillahi dallati ala kamalil qudrati wa kamalil hikmati wa kamalil rahmati. Semua ini adalah ayatillah, tanda-tanda Allah. Tanda-tanda apa? Adalah yang menunjukkan ala kamalil qudrah, menunjukkan kepada kamalil qudrah, kesempurnaan qudrah. Qudrah, ma makna qudrah? Ha Salman? Kekuasaan Allah. Maka semua ayat ini menunjukkan kamalil qudrah. Hmm. Naam. Bahwa alam ini menunjukkan kamalil qudrah wa kamalil hikmah, menunjukkan pula kepada kamalil hikmah, kesempurnaan hikmah Allah. Sehingga Allah tidak keliru di dalam menciptakan segala ciptaannya. Karena kesempurnaan hikmah Allah. Tidak keliru menciptakan mata itu ada dua. Tidak keliru menciptakan lubang hidung itu ada dua, karena kamalil hikmah. Sehingga tidak mungkin ada revisi ciptaan model baru manusia umpamanya. Manusia model tahun sekian itu bentuknya begini dan begitu, ditambah lagi bentuknya, fasilitasnya, yang model sebelumnya, model kuno, matanya cuma dua, ditambah matanya bisa lima umpamanya. Tidak ada. Tapi kalau manusia, setiap membuat model baru selalu ada penyempurnaan, penyempurnaan lebih dari sebelumnya. Sedangkan ciptaan Allah tidak ada revisi ciptaan. Model baru begini, model lama begitu, enggak. Manusia dulu dengan manusia sekarang sama bentuk ciptaannya, tidak berubah-ubah. Urusan lebih panjang lebih pendek itu sesuai dengan hikmah Allah di dalam hal mencipta segenap makhluknya itu. Itu menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah. Wa kamalir rahmati, juga menunjukkan kamalir rahmah. Keadaan alam ini menunjukkan sempurnanya rahmat Allah. Ya. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla. Maka matahari itu adalah sebagai tanda daripada tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Likauniha tasiru sayran, karena matahari itu berjalan dengan perjalanan muntadhaman yang teratur, badian dengan bagus. Mundhu khalaqaha Allah Azza wa Jalla, sejak Allah ciptakan matahari itu, wa ila ayyadzanallahu ta'ala bi kharabil alami, sampai akhirnya Allah izinkan alam ini untuk kharab. Ma makna kharab? Rusak, yaitu kiamat. Fa hiya tasiru limustaqarrillaha, maka matahari itu berjalan pada posisinya, pada porosnya, poros edarnya, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kama qala ta'ala, wasyamsi tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ya. dan matahari berjalan beredar pada porosnya, limustaqarrillaha, pada porosnya. Yang demikian itu adalah ketentuan dari Al-Azizil Alim, ya, yang maha mulia dan maha tahu. Wahia min ayatillahi ta'ala, dan matahari itu adalah termasuk daripada ayat-ayat Allah yang maha tinggi. Bihajmiha wa athariha, dengan besarnya dan apa atharnya, berbagai pengaruhnya, athar, yaitu sinarnya mencapai bumi. Dengan sinar matahari Allah jadikan sebab untuk tumbuhnya tetumbuhan. Ya. Amma hajmuha fa'adhimun kabirun. Adapun ukurannya itu besar sekali. Wa ma'atharuha, adapun pengaruh daripada sinar matahari itu, fama yahsulu minha minal manafi'i lil ajsami wal asjari wal anhari wal bihari wa ghairi dzalika, maka terdapat dengannya al manafi', yahsulu, terjadi dengannya dari sinar matahari itu al manafi', kemanfaatan-kemanfaatan, lil ajsam, untuk badan kita. Dengan terkena matahari badan kita semakin kuat. Wal asjar, dan juga pengaruhnya terhadap pepohonan, sehingga pepohonan itu daunnya banyak yang mayoritasnya berwarna hijau, ya, karena sinar matahari yang cukup yang dia ambil. Ini athar daripada matahari. Wal anhar, sungai-sungai pun mengalir, ya. Kenapa sungai mengalir? Karena gravitasi bumi, ya. Gravitasi bumi itu menyedot apa yang di atas untuk turun ke bawah, sehingga sungai pun mengalir. Sungai mengalir dari gunung-gunung, terus mengalir sampai ke muara, sampai ke laut. Dari mana sungai itu bisa mengalir, air itu bisa mengalir? Karena gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu terjadi bagaimana? Karena keadaan udara, ya, kepadatan udara itu menciptakan gravitasi bumi. Kepadatan udara itu karena sinar matahari sehingga mengembang dia, sehingga terjadi kepadatan udara, terus kemudian terjadilah gravitasi bumi. Kalau ke atas semakin renggang udara itu, semakin lemah gravitasi bumi. Iya, semakin sesak orang nafas. Semakin ke atas semakin sesak orang nafas. Iya. Dan semakin lemah gravitasi bumi itu. Nah, begitulah athar pengaruh matahari sehingga mengalirkan sungai-sungai, dan kemudian terjadi penguapan air, kemudian terjadi awan, kemudian jadilah hujan. Semakin deras lagi sungai itu mengalir, terus kemudian lautan juga menjadi pasang surut juga dengan sinar matahari yang dilemparkan ke bulan. Bulan kemudian bersinar pada tanggal-tanggal tertentu, Kemudian dengan sinar bulan itu terjadi pasang apa? Pasang air laut. Kemudian pada waktu gelap surutlah air laut, demikian selanjutnya. Alam semuanya mendapatkan athar pengaruh daripada sinar matahari. Ha? Fa'idha nadharna ila syamsi hadhil ayatil azimati, maka apabila kita melihat kepada matahari, yaitu matahari sebagai al-ayah al-azimah, sebagai tanda yang besar, ma madal bu'du alladhi bainana wa bainaha, yaitu betapa madal bu'du, jarak jauh, mada jarak al-bu'du jauh, jarak jauhnya antara kita dengan matahari, wa bainaha, ya, ha, sekian apa sekian jauhnya, ya, wa ma'a dzalik, ya, walaupun demikian, fa inna najid hararataha, ha, walaupun sudah sekian jauhnya antara kita dengan matahari, masih saja kita merasakan panasnya. Hadhil harara al-azimah, panas yang besar, berarti matahari itu mempunyai daya panas yang sekian kali, bermiliar-miliar watt, kemampuan energinya yang berlipat ganda, megawatt. Ha? Betapa besarnya energi itu. Dari mana itu energinya itu? Ha. Ya. Kalau menurut kebiasaan ciptaan manusia, energi itu diciptakan. Ya. Kemudian terjadilah panas. Lah matahari dari mana itu? Sudah sekian juta tahun bersinar. Nah, setiap hari terbit tenggelam, terbit tenggelam, terbit tenggelam terus. Nah, dari mana itu energinya? Luar biasa. Hah? Naam. Tsumma undur madza yahduthu fiha min al-idha'atil 'azimati. Ha, kemudian lihatlah apa yang terjadi padanya, yaitu al-idha'al 'azimah, sinar yang besar, allati yahsulu biha tawfiru amwalin katsiratin 'alan nasi. Ha, karena dengan sinar matahari itu terjadilah dengannya, yaitu taufir, melengkapi harta, mengadakan pengadaan, dicukupkannya amwalin katsirah, harta yang banyak, alan nas, terhadap manusia. Orang pun akhirnya bisa mendapatkan keberuntungan, ya, dengan itu. Fa innan nasa fin nahari yastaghnuna an kulli idha'atin. Di siang hari orang tidak membutuhkan lagi sinar yang banyak. Ya, cuman di lorong-lorong tertentu, di tempat-tempat tertentu membutuhkan sinar. Tetapi keumumannya kalau siang hari tidak membutuhkan sinar. Ha? Wa yahsulu bihadza maslahatan kabiratan linnasi, sehingga dengan ini terjadi kemaslahatan manusia yang banyak. Mobil-mobil tidak perlu lagi memakai lampu. Ha? Jalan-jalan tidak perlu lagi disinari lampu. Ya. Nah, yahsulu biha bihadza maslahatan kabiratan linnasi. Ya, dengan demikian terjadilah kemaslahatan yang besar bagi manusia. Min tawfiri amwalihim, ya, yaitu dengan demikian tercukupi harta mereka. Wa yu'addu hadza minal ayat, dan ini semua teranggap, yu'addu teranggap adalah termasuk daripada tanda-tanda allati la nudriku illal yasira minha, yang kita tidak kenal kecuali cuman al yasir minha, sedikit saja daripadanya. Ya, matahari, ya, kadzalikal qamaru min ayatillahi azza wa jalla, demikian pula bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilatan, di mana Allah menetapkan manazil, ya, tempat terbitnya bulan itu, likulli lailatin, di setiap malam, manzilatan, dengan satu tempat terbit. Allah berfirman, wal qamaru qaddarnaha manazila hatta ada kal urjunil qadim, dan bulan itu kami tetapkan manazil, tempat terbitnya, kapan terbitnya dan mulai apa, sedikit-sedikit terbit, semula satu garis, kemudian agak tebal lagi, ya, kemudian terus sampai melingkar penuh bulan ini. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai kembali kepada posisi bentuknya yang semula. Fahuwa yabdu sohiron, mulai yabdu, mulai tumbuh, mulai terbit, sohiron, ya, dengan kecil, yaitu cuma satu garis, ya, tanggal 1 seret satu garis saja, tanggal 2 agak tebal lagi dan agak lama, tanggal 3 lebih lama lagi dan lebih tebal lagi, terus begitu. Yabdu sohiron thumayak buru ruwaidan ruwaidan, kemudian tambah besar sedikit demi sedikit, ruwaidan ruwaidan, sedikit demi sedikit, ya, hatta yakmula, sampai sempurna. Bulan namanya purnama, purnama itu sempurna, bulat penuh. Iya. Setelah bulat penuh, summa yaudu ila naqsi, terus berkurang lagi. Bulatnya tidak lagi penuh. Berkurang. Ya. Kemudian wahwa yushbihul insan, inilah keadaan yang persis menyerupai manusia. Haitsu annahu yakhluqu yukhlaqu min dha'fin, di mana manusia dimulai diciptakan dari lemah. Tsumma la yazalu yataraqqa, terus la yazal, tidak berhenti, yataraqqa, bertambah, min quwwatin ila quwwah, dari satu kekuatan tambah lagi kepada kekuatan berikutnya, tambah kuat, hatta yauda ila dha'fi marratan ukhra, sampai kembali kepada lemah lagi. Setelah kuat, setelah menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, pemuda, jadi dari pemuda sampai dewasa, dari dewasa tambah puncak, turun lagi, tambah tua, tambah lemah. Begitu keadaan manusia. Hatta yauda ila dha'fi marratan ukhra, sampai dia kembali kepada lemah, kembali seperti semula. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maka maha mulia Allah yang dia adalah ahsanal khaliqin, sebaik-baik zat yang mencipta. Assalamualaikum.